insyaallah untuk besok adalah surah Al-Fath ayat 1-29. Kemudian diteruskan dengan surat Al-Hujurat ayat 1-10. Pendengar dan pecinta Radio Kemenis Jakarta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali dalam taklim tadarus bimbingan membaca Al-Qur'an dalam kajian indeks Qur'an, ya, bisa memahami Al-Qur'an secara mudah, bisa mencari ayat-ayat Qur'an yang kita butuhkan. Sebelum kita mulai, kami buka dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansur alayna min huzain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layl wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin ya 'allamal ghuyub fala yabutuhu shay'un min 'ilmihi wa la ya'uduhu taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik, ibu dan bapak, ada di surah ketiga, surah Al-Imran, halaman 65, ayatnya ayat ke-118, ya. Kita masih meneruskan kajian kita yang kemarin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In gunnah, ya. Innallazina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wa la auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya, masya Allah, ya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik harta maupun anak-anak mereka, sedikit pun tidak dapat menolak azab Allah. Tidak bisa menolong dia. Mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Masalu ma yunfiquna fi hadhihi al-hayati dunya kamasali rih kamasali rihin fiha sirun asabat haratha qawmin zalamu anfusahum fa ahlakat. Ada hamas itu. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Jadi hartanya yang diinfakkan, yang dikeluarkan tidak ada artinya, ya. Seperti angin. Di dalamnya sirun, angin yang sangat dingin. Asobat, ia menimpa harta ladang. Kaum zalamu, mereka menganiaya anfusahum, diri mereka sendiri. Fa'ahlakat, maka lalu ia merusaknya. Wa ma zalamahumullah, dan tidak menganiaya mereka, Allah menganiaya kepada mereka. Walakin, akan tetapi anfusahum, diri mereka. Yadzimun, mereka menganiaya. Jadi apa yang terjadi pada diri mereka, bukan karena Allah zalim, justru itu karena ulah mereka, karena tangan mereka sendiri. Sudah diberikan jalan yang terbaik, jalan yang benar, dia tidak mempergunakannya. Dia malah memilih kesesatan. Nah, ini ayat 118-nya peringatan untuk kita. Berteman mah boleh-boleh saja, tapi jangan berlebihan. Nah, karena ini, tuh lihat. Jadi kalau saya ke Mangga Dua atau ke Glodok, banyak teman-teman sahabat belanja, sekedar belanja ya. Tapi jangan jadi teman akrab nih. Orang-orang yang beda akidah itu nih, lihat ya. Ayat 118-nya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Waddu ma 'anittum. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka beriman. Wahai orang-orang yang beriman. La tattakhidu, janganlah kalian mengambil biponah, teman akrab. Min dunikum, dari selain kalian beda agama. Jangan. La ya'lunakum. Karena kenapa? Mereka tidak berhenti kepada kalian. Khobala, menarik kemudaratan. Awalnya sih, iya, memberikan simpati. Tapi nanti akan menjadi masalah dalam hidupmu. Waddu, dan mereka inginkan. Ma'anittum, apa yang menyusahkan kalian. Qadabadatil baghdha, sungguh telah nyata kebencian. Min afwahihim, dari mulut mereka. Itu ya. Wa ma tukhfi, dan apa yang disembunyikan. Suduruhum, di dalam hati mereka. Akbar, lebih besar. Kadang-kadang dia berkata-kata manis indah, tapi dalam hatinya ada kebencian. Gitu ya. Qad bayyana lakum, sesungguhnya kami telah jelaskan bagi kalian. Al-ayah, ayat-ayat, tanda-tanda. In kuntum taqilun, jika kalian adalah orang-orang yang berakal. Kalian yang memiliki akal. Gitu. Taqilun, domirnya anta antuma antum. Antum taqilun. Nah, itu. Ya. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu seagama sebagai teman kepercayaanmu. Jadi teman sekedar teman aja gitu ya. Karena mereka tidak berhenti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka. Dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu mengerti bagaimana bencinya mereka terhadap kita. Padahal kita tidak pernah mengganggu mereka. Mereka bikin kartun Nabi Muhammad, bikin ini, bikin itu. Masya Allah, ingin merusak, ingin menghancurkan kita. Ada yang miskin, ada yang kerepotan. Sepertinya iya mereka membantu, tapi di belakang itu dia menikam. Nah ini, hati-hati. Jadi Quran yang berbicara. Jadi kalau teman sekedar kenal aja, tapi jangan teman akrab diberikan kepercayaan. Karena ini jelas tuh, ingin menghancurkan dari dalam, dari luar. Nah ini, ayat 119-nya ya. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikitpun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Tuh, itu ya. Jadi jelas perbedaan kita dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang musyrik. Jadi teman hanya sekedar kenal aja. Jangan berlebihan, jangan akrab. Nah ini dalilnya ya. Itu. Oh, saya berteman Pak Ari dari dulu sama orang beda agama, tapi dia gak menjalankan agamanya. Itu ya tetap aja lah menjaga jaraknya. Tapi kalau mereka taat, kadang-kadang ya itu tadi menikam dari belakang. Baik, indeks Qurannya kita teruskan. Indeksnya masih di jilid keempat ya. Nanti ada indeks yang tengah disusun Bu Erni, indeks tercanggih. Itu canggih ya. Jadi kenapa sih Pak Ari harus banyak indeks? Nanti jawabannya Ibu dan Bapak tahu sendiri. Jadi kalau kita sering dengar ceramah Pak Ustadz, Pak Kiai, kita dengar aja. Tapi kita ingin menyampaikan apa yang disampaikan Pak Ustadz, Pak Kiai, nggak bisa. Gitu. Kadang-kadang karena Pak Ustadz itu yang ceramah itu kadang-kadang tidak menyebutkan ayatnya. Jadi sehingga kita bisa hanya, oh iya kata Pak Ustadz begini, begini, begini. Dalilnya begini, begini. Tapi nggak tahu di mana letak mencari ayat. Inilah yang dikatakan bekal juru dakwah. Jadi ingin dakwah itu... Ini cukup lumayan ya. Dari sini nanti indeks Quran, miliki tafsirnya, miliki riyadus salihinnya, dan ya tafsir-tafsir. Nah, insyaallah ya, kita akan menjadi pintar adanya. Karena kita tahu letak mencari ayat. Nanti juga hadisnya seperti itu. Hanya kalau hadis kan tidak seperti Quran ya. Nah, hadis itu banyak sekali. Dari Bukhari, Muslim, ya sahih, Tabrani, Nasa'i. Belum lagi nanti ada hadis-hadis yang maudu, yang palsu, ada yang dhaif, ada yang lemah. Nah ini, ya, ada mutawatir, banyak-banyak, ada hasan, nah itu. Baik, nanti ya kita kaji hadis juga perlu karena sumber Islam yang kedua, sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Tapi hadis yang sahih yang benar, kalau hadis yang dhaif enggak. Kalau Quran dijamin, sahih semua, benar semua ya. Itu yang ini. Kita masih meneruskan kajian kemarin, sudah surah Muhammad. Nah ini ya, ini syarat-syarat ikhlas. Surah Muhammad, surah ke-47, ayat 24-28. Coba kita cari ya. Ini Ibu Siti Bariah di Bekasi, terima kasih ya. Salam ta'arufnya, perkenalannya. Pak Ari saya sering dengerin tiap pagi. Ya, terima kasih ya, Alhamdulillah. Surah Al-Baqarah, surah ke-47, surah Muhammad ya. Ya, saya pelan-pelan nyarinya. Surah Muhammad itu udah ketemu kan? Surah Muhammad halaman 508, ayatnya ayat 24, berarti halaman 509. Tuh, kalau Qurannya sama enak ya. Terjemah perkata atau Quran berwarna sama gitu ya. Itu. Iya. Ibu Siti Rohayah di Bekasi, setiap pagi dengerin Kayu Manis. Alhamdulillah ya, terima kasih Ibu. Iya, Pak Joko juga di Depok ya, sama Bu Joko. Insyaallah ya hari Jumat Pak Joko. Iya. Sudah ketemu? Halaman 509 ya. Itu surah ke-47 ayat 24-28. Jadi... ya, walaupun kita belajar indeks, tetap dalam koridor dalam kita belajar membaca Al-Quran. Jadi mutlak harus ya. Jadi jangan baca terjemahnya aja. Kita bisa membaca Al-Quran, bisa memahami terjemahnya, tafsirnya, dan untuk mengamalkan tentu ya. Buat apa Quran kalau cuma dibaca doang tapi tidak diamalkan? Karena Quran itu dustur, undang-undang, aturan, wa'ad dan wa'id, janji Allah, ancaman Allah ada di dalam Al-Quran. Karena kita tidak pernah paham, jadi tidak tahu apa isinya Quran. Nah ini mulai ya. Insya Allah kita akan menjadi pintar adanya. Kalau nggak jelas nanti kita tanyakan ahli tafsir gitu kan. Ini juga ini terjemahan ini tafsir ini karya-karya orang pintar gitu ya. Baik. Ayat ke-24 masih tentang ikhlas ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini dari ayat ini memang menarik semua ya, masya Allah ini. Saya sering lewat, sering dibaca. Sama seperti kita naik mobil ya. Kita sering lewat ke tempat itu, tapi karena nggak konsen, nggak tahu. Oh itu padahal sering kelewatan gitu ya. Oh rumah makan itu, oh itu. Dari ayat 21 nih bagus nih ya. Semuanya juga bagus, cuma ini supaya nyambung dengan ceritanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ta'atu wa qawlun ma'ruf. Fa idza 'azamal amr falau sadaqallaha lakana khairan lahum. Ta'at, ketaatan, wa qaul dan perkataan ma'ruf yang baik. Fa idza azamal amr, maka apabila menjadikan ketetapan urusan perintah. Falau sadaqallah, maka jika mereka benar ya tentang Allah ini, lakana tentu adalah khair, lebih baik lahum bagi mereka. Sudah tahu ya apa yang kita baca tapi belum nyambung, coba lihat terjemahnya sebelah kanan. Dua ayat 21. Yang lebih baik bagi mereka adalah taat kepada Allah dan bertutur kata yang baik. Sebab apabila perintah perang ditetapkan, mereka tidak menyukainya. Padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Oh iya, ada hubungannya dengan peperangan gitu kan. Ini surah Muhammad. Saya percaya, saya iman. Pas diajak perang, dia gak mau gitu kan. Pas diajak jihad, hijrah gak mau. Nah ini. فَهَلْ أَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. Dua-duanya ya. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaanmu. Ayat 23-nya. Ulaika alladzina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum. Mereka itulah orang-orang yang dikutuk oleh Allah lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Dan nanti kita belajar juga asbabun nuzul ayat ini ya, surat-surat ini. Itu dalam pertemuan lain nanti. Ayat 24-nya. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Apakah maka tidak mereka memperhatikan Al-Qur'an? Am 'ala qulubin aqfaluha, atau atas hati mereka ada kuncinya, terkunci gitu ya. Maka tidaklah mereka menghayati ayat Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci sehingga apa yang mereka dengar masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Ini. Innalladzina rattadu 'ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Zalika bi annahum qalu lilladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum. Itu ya ayat 24 sampai 26. 27-nya. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Zalika bi'annahum uttaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ. Coba kita lihat ayat 24-nya ya. Maka tidaklah mereka menghayati Al-Quran atau hati mereka sudah terkunci. Sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka. Kadang-kadang kan kita sudah suka panjang angan-angan. Memiliki cita-cita boleh, tapi jangan terlalu panjang angan-angan. Jadi, itu. Nah, ini ya. Ayat 25-nya. Sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setanlah, ya, ini setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah menyatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada apa yang diturunkan Allah, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, tetapi Allah mengetahui rahasia mereka. Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka? Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membencinya, apa yang menimbulkan keriduannya, sebab itulah Allah menghapus segala amal mereka. Ini. Atau apakah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka? Itu dikiranya Allah tidak tahu. Allah Maha tahu siapa yang membenci kamu. Nah, ini surah Muhammad ya. Itu. Iya. Bagaimana Pak Ari kalau istrinya Nasrani Kristen terus dia haji? Itu Bapak sudah tahu ya. Pernikahan beda agama. Tetapi kan ada beda pendapat. Nah ini, dikatakan nanti di dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Pak Qori Shihab, yaitu bahwa mereka ada yang mengatakan ahli kitab. Ada juga yang sudah. Nah, jadi kalau yang berpendapat itu boleh nikah, berarti tidak ada masalah. Hanya nanti risiko kehidupannya. Karena beda agama itu rentan ya dalam pernikahan. Tapi ada yang menyatakan, ya ahli kitab yang dulu, yang sekarang sudah murtad. Nah itu. Berarti pernikahannya tidak sah, jadi dua pendapat. Baik, nah tentang kelebihan orang yang ikhlas. Kenapa sih harus ikhlas? Coba dilihat di surah ke-15 ya. Surah 15, ini ya. Jadi intinya kita sambil latihan membaca, melancarkan bacaan, juga memahami tema demi tema dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu tidak memuat satu tema dalam satu surat. Jadi dalam surat itu beberapa tema bahasan, pokok bahasan. Nah inilah kadang-kadang orang yang kadang-kadang berdalil dengan satu ayat. Padahal ada ayat yang lainnya. Gitu. Gitu. Surah ke-15 ayat 39. Ayat 39 sudah ketemu, berarti ada di halaman 264. Ada di halaman 264 terjemah perkata atau Quran berwarnanya. Al-Hijr surah ke-15 ayat 39 dan 40. Nah ini, kelebihan orang yang ikhlas. Setan tidak mampu lagi menggoda. Itu temanya ya. Coba kita lihat benar gak? Bagi orang yang ikhlas itu, setan pun tidak mampu menggoda orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Ayat 39 ya. Nih. Ayat surah ke-15 ayat 39 dan 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi bima, gitu segera, jangan qala rabbi bima. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Iblis berkata, ya Tuhanku, dia mengakui itu, ya. Mengakui, tetap dia tidak mau. Awalnya kan sujud di sini berarti mengakui eksistensi Adam. Dia enggak mau, enak aja. Adam dari tanah, aku dari api, ya, kesombongannya ini. Jadi kalau ada manusia sombong, ya ini temannya setan. Karena baju sombong itu hanya milik Allah. Kata iblis ini ya, nenek moyangnya setan. Qala Rabbi, iblis berkata, Rabbi bima aghwaitani, ya Tuhanku, sebab apa yang engkau telah sesatkan aku? Kenapa aku menjadi sesat seperti ini? Itu kan, bolehlah tapi dikasih tangguh. Jangan dicabut dulu nyawaku, karena aku akan ingin menggoda anak-anak Adam menjadi teman-temanku di neraka. Kata Allah, silahkan, gitu kan. Gara-gara tidak mau sujud dalam artian mengakui eksistensi Adam. Bukan sujud seperti sujud kepada Allah, bukan. Ya. Mengakui. Nah ini. Dengan sebab apa, ya Tuhanku, agwaitani, engkau telah sesatkan aku. La'uzainanna, sungguh aku akan perintah, perindah ya, lahum kepada mereka, fil ar, di muka bumi. La'uguyannahum, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka, ajma'in, semuanya. Ini iblis ya. Dan kan terjemah perkataannya, ngerti tapi belum nyambung. Lihat ke kiri, ya, lihat ke kanan, lihat ke kiri, kan ini sebelah kanan, sebelah kiri terjemah Departemen Agamanya. Nih, ayat ke-39 ya. Ia, iblis berkata, Tuhanku Rabbi, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, kan, udahlah itu, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Iya ya, antusan teman-teman setan itu seperti itu ya, cingkrak-cingkrakan dan ini dan itu, mereka hidupnya seperti senang, dibuat indah di dunia ini, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Tontonan sekarang sudah jadi tuntunan. Kalau kita masih mending bisa nyaring filter. Bagaimana dengan putra-putri kita? Dia tren pakaian angkat sampai di atas lutut itu. Dan ini dan itu. You can see ya. Masya Allah. Diikuti. Ini padahal itu perbuatan setan semuanya. Membuka aurat. Padahal bagaimana wanita itu dalam Islam. Coba nanti ya kita bahas. Di surah An-Nur ayat 30, ayat 59, Al-Ahzab, nah itu ya. Bagaimana tentang aurat seorang wanita. Ini bukan aurat lagi, dibuka, dilenggok-lenggok. Dan umumnya manusia suka, senang. Bahkan undang-undang pornografi kemarin dibilang, Allah, gak usah ada undang-undang, orang dia juga suka. Justru itu, gitu. Karena pada intinya manusia itu suka dengan keindahan. Karena digoda setan. Kalau gak ada undang-undangnya lebih parah, gitu kan. Nah ini ya. Nah itu, jadi karena dia sudah disesatkan, sudah terlanjur sesat, dia sudah, ya Allah, aku akan menyesatkan manusia secara seluruhnya. Tapi di ayat 40-nya, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi ayat lain mukhlasin, ini mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Orang-orang yang ikhlas. Nih, jadi orang-orang yang terpilih, orang-orang yang ikhlas ini tidak bisa digoda oleh setan. Gitu ya, satu. Jadi, iyalah, kuncinya ikhlas. Apapun yang kita perbuat karena Allah, setan takut. Iya kan? Pergi haji, iya benar, pergi haji. Sholat, iya, zakat. Tapi bukan karena Allah. Sholatnya karena ingin dilihat manusia. Bagi-bagi hartanya ingin dipuji orang. Pergi hajinya karena ingin ada panggilan. Pak haji, bu haji, bu haja, nah itu. Tapi semua itu yang tahu hati. Kita juga tidak boleh seuzon sama orang. Alah, dia mau pergi haji gini-gini. Tapi kelakuannya gini-gini. Gak boleh sama orang begitu ya. Seuzon gak boleh. Berburuk sangka. Karena di surah Al-Hujurat tadi kan sama seperti kita memakan bangkai saudara kita. Itu. Tapi diingatkan boleh. Karena namanya manusia. Itu iman itu hari ini pagi-pagi kita dalam iman. Siang sudah berubah keimanan kita. Karena memang setan tugasnya. Makanya kan ada doa, Allahumma tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah, tetapkan ya hati ini, iman ini dalam hati. Ya Allah, jangan digoyang-goyang. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Yang membolak-balik hati. Nah ini ya, soal hati kan ya samalah kayak kita cinta kita sama istri kita. Istri sama suaminya, sama keluarganya. Kadang-kadang kan ada itu ya, ada naik dan turun. Iman juga sama seperti itu, karena kita digoda oleh setan. Nah, setan tidak akan bisa menyesatkan manusia selama dia posisinya hamba-hamba yang berserah diri ikhlas kepada Allah. Ini dicatat ya. Ini syarat yang pertama. Setan tidak mampu lagi menggoda manakala orang sudah mukhlisin, sudah ikhlas kepada Allah. Itu. Yang kedua, sudah jelas ya, ini ya, kalau sudah dijelaskan. Di surah Sad. Surah Sad, surah ke-38. Ini banyak yang SMS, Pak Ari, terima kasih saya sekarang jadi pinter. Ternyata gak usah kuliah tinggi-tinggi. Ya, kuliah mah harus ya, itu mah anak-anak kita. Kita mah kan sudah terlambat. Masa sekarang kita sekolah lagi di Al-Azhar atau di IAIN atau di mana ya. Itu kita kan sudah paling mungkin mau ambil SS-nya, S2, S3 ya. Nah, ini. Tapi insya Allah kita akan menjadi pinter adanya. Karena apa yang kita sampaikan adalah ada referensinya. Surah ke-38 ayat 82-83. Ini mudahnya kalau Qur'annya sama gitu ya. Ya boleh Qur'an mah, mana aja sama aja. Cuman ini halamannya kan 457. Sudah ketemu ya. Ini bahwa setan tidak bisa menggoda orang-orang yang ikhlas beribadah hanya karena Allah. Ayat 81 ya. Gitu. 82 ya. Surah Sad surah ke-38 ayat 82-83. Nih. Sama ya dengan tadi nadanya tuh. Ya Allah ya Rabbi. Saya baru enggak nih. Sama. Sama kan tuh lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Berkata iblis, fa bi'izzatik, maka demi kemuliaanmu ya Rob, la'ughwiyannahum, sungguh aku akan sesatkan mereka ajma'in. Ku demi kemuliaanmu. Nah, kita lihat terjemahnya di sebelahnya, 82. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu ya Allah, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Nah, ini kan demokrasi ya. Diberikan izin. Boleh saya akan menjadi orang yang, tapi dipanjangkan umur. Beri kesempatan saya menggoda anak-anak Adam. Silakan, kata Allah. Coba ganggu anak-anak Adam. Tapi satu, hamba-hamba Allah yang ikhlas tidak akan tergoda nih. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sama kan teksnya dengan yang tadi? Allah Rabbi. Ini Qur'an ya. Gitu. Illa istisnya, adatul istisna ya. Kecuali hamba-hambamu minhum di antara mereka. Al-mukhlasin. Orang-orang yang mukhlis, yang disucikan. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Ini ada catatan kakinya di bawah tuh. Orang-orang yang telah diberi taufik untuk mentaati segala petunjuk dan perintah Allah. Itu orang-orang yang mukhlisin. Oh, paham ya baru. Jadi setan ini tidak bisa mengganggu orang-orang yang mukhlis. Ya, yang ikhlas ibadah semuanya hanya karena Allah. Ya iyalah, saat kita sholat, kemudian yang terpikir bukan Allah lagi, berarti kita kalah. Ya. Jujur aja, kita gak usah nunjuk orang. Saat tertentu kita husu kepada Allah beribadah. Saat tertentu kita, ya ada sesuatu hal gitu ya. Di belakang ada siapa, bacaannya. Bismillah dibagus-bagusin. Pas sholatnya sendiri, dia sholatnya cepat-cepat. Nah ini, gitu. Hati-hati ya. Nah ini, karena yang tahu ikhlas atau tidak itu bukan orang lain, hati kita sendiri. Walaupun terkadang kelihatan ada ya, orang yang beramal karena Allah dan karena manusia kadang-kadang ada kelihatan. Tapi kita tidak boleh seuzon dulu gitu ya. Nah ini, ikhlas. Kemudian tentang syarat ikhlas ini bisa dilihat di surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah, surah ke-98 ya. Ini juz amma. Zamannya sudah saya pilih siap saya apa kemarin saya mau di scanner ulang. Saya pisahkan ya surah 98 Al-Bayyinah ya. Ini surah ke-98 wa ma umiru itu illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Surah ke berapa tadi? 98 ini ya. Ada 87. Ya sudah saya pilah-pilah ininya ya Qur'annya. Tak bongkar biar bisa di-scan ulang. Tuh 89 ya. Ya. Surah ke-98 ketuker. Ini 98 itu tentang ikhlas beribadah ya. Ketemu belum? Saya ini saya bolak-balik ininya. 9998. Nah ini dia nih ya. Nyari kalau lagi begini susah konsentrasi kemana-mana. Ayat 5 ya. Surah ke-98. Ini jadi inilah bekal juru dakwah. Wah, saya emang gak bakal jadi tukang dakwah. Kan Rasulullah mengingatkan, balighu anni walu ayah. Sampaikan walau bisanya satu ayat. Sekarang udah lebih satu ayat kan. Karena kita tahu letaknya yang cari. Kalau dengerin ceramah orang kan, Pak Ustadz, Pak Kiai nyampein ini ya. Tapi kadang-kadang ada yang menyebutkan surah dan ayat, kadang-kadang gak disebutkan. Jadi kita ingin nyari susah. Nah ini ada kita, sudah bisa mencari sendiri. Al-Bayyinah surah ke-98 ya. Ada. Ayat kelima, halaman 598. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyimah. Wa ma umiru. Padahal mereka hanyalah diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi intinya ibadah itu harus ikhlas karena Allah. Wa ma umiru dan tidaklah umiru diperintahkan. Mereka diperintahkan illa liya'budullaha kecuali supaya mereka menyembah Allah. Mukhlisina lahuddin. Memurnikan lahu kepadanya ad-din ketaatan. Ikhlas hanya karena Allah. Hunafa'a ikhlas lurus. Wa yuqimus shalah dan mereka mendirikan salat. Iman saja enggak cukup kalau tanpa praktek. Iman, Islam, ihsan, iman, praktek ya. Yaitu iman dalam hati, mengucapkan dengan lisan, lidah dan wa af'alul bil arkan dan melaksanakan. Jadi iman saja eling-eling enggak cukup dalam Islam. Harus ikhlas karena Allah dan mendirikan salat karena Allah. Wa yuqimus shalah dan mendirikan salat. Wa yu'tu zakah dan mereka menunaikan zakat. Sedekah infak sunnah, zakat wajib. Nanti dilihat sedekah wajib di surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 60 tentang infak bisa dilihat di surah Al-Baqarah 215 atau 219 atau 260, 261, 262 di sana. Bagaimana sedekah yang diterima, bagaimana yang riya yang hangus tidak diterima. Ibarat satu tak ada tanah, seonggok tanah di atas batu yang licin, kemudian turun hujan, tidak bersisa sedikit pun. Nah itu nanti dilihat lagi ya. Nah ini. Wa yuqimuna shalah dan mereka mendirikan shalah, wa yu'tu zakah dan mereka menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Dan demikianlah kalian itu agama yang betul, yang lurus. Sudah paham ya? Nah, insyaallah nantikan ada indeks tercanggih, lebih canggih lagi. Hari banyak banget, saya malah sampai berapa 8 indeks itu. Kepake semua, kepake. Kadang-kadang kita lagi ada yang orang yang bertanya, ya namanya juga otak kita kan kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak kita tahu contekannya. sama lah Pak Dokter atau Pak Ahli Hukum, bukunya itu di rumah brewet. Bukan berarti dibaca semua. Saat ada permasalahan, oh tahu di halaman sekian buku ini. Itu yang penting kita pernah baca. Kemudian tentang ikhlas ini ada di surah Az-Zumar, surah ke-39. Nih, surah Az-Zumar, surah ke-39, ayatnya ayat kedua. Lewat. Ya, sudah ketemu. Halaman 458. Jadi enak ya. Kalaupun nggak punya indeks, punya Quran terjemah perkata sudah enak gitu ya. Cuman kalau punya indeks sendiri itu tadi, perbanyak silahkan di fotokopi, bagi-bagikan. Semua orang biar pinter dengan Quran. Selama ini kan kita pinter nguping doang. Itu pun bagus, sering dengerin ceramah. Tapi kan kita ingin berbagi. Jadi saat orang bertanya, Pak, kalau tentang zakat di mana? Nggak tahu. Pak, tentang sabar di mana? Nggak tahu. Tentang sholat? Nggak tahu. Nah, ini padahal ada di indeks Quran kita dengan mudah. Jadi ini belajar kita akan menjadi pinter. Di surah Az-Zumar, surah 39 ayat 2, halaman 458 ya. Quran warna, terjemah perkata, sama halamannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 2 ya. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Masyaallah ya. Nih. Sesungguhnya kami, kata Allah, anzalna, kami menurunkan ilaika, kepada kamu alkitab. Alkitab Al-Qur'an bil haqq, dengan kebenaran. Fa'budillah, maka sembahlah Allah, mukhlishan lahuddin, dengan ikhlas kepadanya agama. Itu intinya, intinya ibadah itu. Ilmu sepinter setinggi apa tanpa ikhlas beramal? Nah itu. Enggak sah ikhlas hanya karena Allah. Itu ya. Ala lillahiddinul khalis. Ingatlah, milik Allah ketaatan agama yang ikhlas. Tuh, di ayat 3-nya. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Jadi tidak ada syirik, tidak ada mensekutukan Allah. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain dia berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan berhala, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang-orang yang sangat ingkar. Itu ada ya orang-orang kafir. Enggak, saya berhala itu hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Keris itu hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hati-hati, jangan musyrik. Musyrik itu orangnya, syirik itu perbuatannya. Ya. Wah, Allah, untung ada keris. Kalau enggak, rumah saya kebakar. Untung ada ini, untung ada. Untung karena Allah, itu harus karena Allah semuanya. Kalaupun alhamdulillah saya kemarin sakit, kalau alhamdulillah saya pergi ke dokter, Allah sembuhkan. Nah, itu syariat. Syariat tetap harus ditempuh. Tapi hakikatnya Allah. Itu jalannya harus. Ibu dan Bapak, sayang waktunya ya. Masya Allah, terasa. Ibu teruskan, Bapak teruskan belajar. Karena memiliki indeks ya. Kita akan menjadi pintar. Tidak dibohongi orang lagi. Ini dalilnya, ini ayatnya, ini hadisnya. Ada saran, ada kritik, silahkan ke 0812-828-7881. 0812-828-7881. Saya senang sekali ada saran, ada kritik, ada yang perkenalan, ada yang ini. Ya, gak apa-apa ya. Namanya juga kita makhluk sosial bermasyarakat. Terima kasih Ibu dan Bapak semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rezeki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006-007-007-007. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 850-4908 dan 850-7664 dengan Ibu Haja Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar pecinta radio Kayu Manis. Kembali kita jumpa untuk bingkisan hari ulang tahun kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 27 November 2008. Ya, seperti biasa saya Rido Ardian, saya hadir ke ruang Anda bersama Bung Andi Pranata. Selamat pagi, selamat mengikuti. Sudah mendengar pecinta radio Kayu Manis. Ya, sebelum kita masuki tentunya bingkisan hari ulang tahun, saya menerima satu berita duka cita dari Ibu Haja Tuning Saroso. Telah meninggal dunia Bapak Insinyur Aman Santoso bin Sihirto dalam usia 48 tahun, meninggal hari Rabu tanggal 26 November 2008 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Rumah duka di Jalan Cideng Barat, dalam nomor 12, Jakarta Pusat. Dan pemakaman rencana hari ini, Kamis tanggal 27 November 2008 di TPU Tanah Kusir, Ba'da Zuhur. Ya, tentu saja seluruh staf dan direksi Radio Kayu Manis mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Bapak Insinyur Aman Santoso bin Sihirto. Ya, mudah-mudahan arwahnya diterima di sisi Allah sesuai dengan amal ibadah, dan keluarga yang ditinggalkan tabah. Demikian saudara, satu berita.